当思念。Halo Bekasi, hidup berdua, namun nyo cinta indah juang tiba.Bukannya salah diri nan malang surat tantangan janganlah sesalan mungkin ko isu dipantamukan jodoh rahasia Tuhan cintaku untuk siapa sayangku siapa nan punyoMungkin ko isu dipantamukan jodoh